batuk hapus bayanganmu saat aku tahu kau dengannya. Biarkan aku menjauh, tak mungkin ku terus bersamamu bila hati kau bagi dengan dirinya. Biarkanlah semua berlalu, kini kita tak mungkin bersama bila kau berikan luka. Jangan kau tanyakan lagi, aku akan pergi. Jangan paksa aku lagi, mungkin ku terus bersamamu bila hati kau bagi dengan dirinya. Biarkanlah semua berlalu, kini kita tak mungkin bersama bila kau berikan luka. Jangan kau tanyakan lagi, aku akan pergi. Jangan aku lagi, tak mungkin kembali. Aku harus meninggalkan, coba tuk hapus bayanganmu saat aku tahu kau dengannya. Biarkan aku menjauh, jangan kau tanyakan lagi.